Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Insyaallah di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan syarah dari zikir Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah ila akhirih. Dan kalimat berikutnya adalah yang belum kita syarah, yaitu kalimat wa'audu bi azamatika an ubtala min tahti, dan aku berlindung dengan kebesaranmu, dengan keagunganmu, an ubtala min tahti, aku diserang, mendapatkan bahaya, min tahti, dari arah bawahku. Pada pertemuan yang lalu, bahwasanya di dalam doa ini kita berlindung atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, yaitu Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Ya Allah, jagalah aku dari arah depan dan dari arah belakang dan dari arah kanan dan dari arah kiri dan dari arah atas. Kemudian wa'udu bi'adhamatika an ubtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu mendapatkan serangan, dari serangan dari bawahku. Ini adalah perlindungan yang terakhir yang diminta oleh kita ketika kita membaca zikir tersebut. Kenapa dikhususkan wa'audu bi'adhamatika an ubtala min tahti, sementara yang lain digabungkan Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi? Itu disatukan doanya, dan ini disendirikan wa'udzu bi'adzamatika an ubtala min tahti. Kenapa? Fihi isyara ila 'azmi khuturatil bala alladhi yahullu bil insan min tahti. Hal ini menunjukkan besarnya bahaya, bala, musibah yang datang kepada manusia dari arah bawah. Dan ini bentuknya banyak sekali. Dan juga memang arah bawah ini terkadang seorang lengah. Di antara contohnya seperti kai yakhsifa bihil ard, seperti tenggelamnya bumi. Jadi sekali apa, selain bahayanya besar, juga dampaknya juga besar, bukan hanya kepada satu orang tapi berdampak kepada banyak orang, bahkan berdampak kepada harta benda, rumah, mobil, usaha dan seterusnya. Maka di dalam doa ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari hal tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya kita akan melanjutkan syarah doa yang lain. Adapun untuk syarah doa yang ini, yaitu syara Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah sudah selesai. Dan sekarang kita melanjutkan ke doa yang lain atau zikir yang lainnya. Yang berikutnya adalah zikir Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Asbahna di waktu pagi, wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, dan di waktu pagi kerajaan hanya milik Allah Rabb alam semesta. Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu khaira hadzal yaum, kebaikan pada hari ini. Fathahu, kemenangannya. Wa nasrahu, pertolongannya. Wa nurahu, cahayanya. Wa barakatahu, dan barokahnya. Wa hudahu, dan petunjuknya. Petunjuk di hari tersebut. Wa a'udzu bika min syarri ma fihi, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang ada di dalam hari itu. Wa syarri ma ba'da, dan kejelekan setelahnya, setelah hari itu. Ini apabila dibaca di pagi hari. Apabila dibaca di sore hari, berarti kalimat asbahna wa asbaha diganti. Amsayna wa amsal mulku lillah. Artinya diganti apabila asbahna di pagi hari, kalau amsayna kami di sore hari. Kemudian kalimat as'aluka khaira hadzal yaum diganti Allahumma inni as'aluka khaira hadhil lailah. Ya Allah, aku meminta kepadamu khaira hadhil lailah, kebaikan di malam ini. Fathaha, kemenangannya. Wa nasraha, pertolongannya. Wa nuraha, dan cahayanya. Wa barakataha, dan keberkahannya. Wa hudaha, dan petunjuknya, petunjuk di malam tersebut. Wa a'udzu bi'adzam wa a'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang ada di dalam hari tersebut. Wa syarri ma ba'daha, dan kejelekan yang ada pada setelahnya, hari setelahnya atau malam setelahnya. Kemudian kita syarah asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Yaitu dakhalna fis sabah multabisina bi ni'matin wa hifdzin min Allah. Kami masuk di waktu pagi telah mendapatkan nikmat dan perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika membaca doa asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, ini merupakan bentuk syukur kita. Karena dengan ucapan tersebut kita meyakini, menyadari bahwasanya tidaklah kita berada di pagi hari ini kecuali berdasarkan atau dikarenakan nikmat Allah dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbil Alamin, Rabb alam semesta. Makna Rabb sudah kita jelaskan bahwasanya Rabb itu maknanya yang menciptakan, yang merajai atau memiliki, dan yang mengatur. Al-alamina, al-alam adalah kullu ma siwa Allah. Segala perkara selain Allah itu adalah alam. Kenapa disebut alam? Karena alam secara bahasa, secara lughah, adalah tanda. Secara bahasa tanda. Maka makhluk ini merupakan tanda adanya pencipta mereka. Adanya yang mengatur mereka. Adanya yang memberi rizki kepada mereka. Jadi adanya makhluk ini, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau yang lainnya, pohon-pohonan, gunung, dan seterusnya, semuanya itu merupakan tanda akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta mereka, dan pemberi rizki kepada mereka. Setiap detik Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada makhluk ini. Jutaan atau miliaran bahkan. Miliaran makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka rizki. Maka semua itu merupakan tanda akan adanya Al-Khaliq, Zat Maha Pencipta, Zat yang Maha Agung, yang Maha Kuasa dan Maha Kaya. Kemudian Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan hari ini. Yaitu atlubu minka khairati hadihil yaum, hadal yaum. Aku minta kepadamu kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam hari ini. Hari yang dia membaca zikir tersebut. Apabila dia membaca di pagi hari, maka dia meminta kebaikan-kebaikan yang ada di hari itu, di siang hari itu. Apabila dia membaca di sore hari, maka dia meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan yang ada di malam hari tersebut. Maka masya Allah, orang ini, orang yang membaca ini, orang yang mengamalkan zikir ini, setiap harinya selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat fathahu, kemenangannya, yang dimaksud kemenangan di sini adalah keberhasilan. Keberhasilan yang diinginkan di hari tersebut. Atau keberhasilan yang diinginkan di malam tersebut. Ketika dia membaca di sore hari. Apabila dia membaca di pagi hari, dia berharap keberhasilan dia dapatkan di siang tersebut. Dan ini adalah umum. Maksudnya adalah umum. Kemenangan, keberhasilan, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kemudian yang berikutnya, wa nasrahu, dan pertolongannya. Mengharapkan pertolongan hari tersebut. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari tersebut, di siang tersebut. Apabila dia membaca di pagi hari dan apabila dia membaca di sore hari, meminta kepada Allah pertolongan di malam tersebut. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertolongan dari apa? Banyak, dari segala macam. Baik pertolongan dari musuhnya. Ya, dari setiap orang pasti ada musuhnya. Karena orang baik, orang yang apa sebaik apapun dia, pasti ada yang membenci atau mendengki, atau sering disebut dengan hasad. Nah, ini di dalam, nah di sini, di doa ini, seorang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan di malam tersebut atau di siang tersebut dari orang-orang yang mengganggunya. Kemudian wa nurahu, dan cahayanya, meminta cahaya di hari tersebut, di siang tersebut atau di malam tersebut. Apa maksudnya cahaya di sini? Karena di siang hari tidak butuh cahaya. Di malam hari pun sudah banyak senter dan lampu. Tetapi maksudnya apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di doa ini? Maksudnya adalah at-taufiq. Yaitu taufiq. Taufiq dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu dan beramal. Mendapatkan ilmu, karena ilmu ini merupakan nur, cahaya. Sebagaimana lampu ketika berada di dalam kegelapan, seorang membutuhkan cahaya ketika berjalan di kegelapan. Apabila dia tidak membawa cahaya, maka jalannya akan berbahaya. Dia tidak tahu di depannya ada lubang, ada batu, ada duri, bahkan ada jurang. Ini sangat berbahaya. Maka dia membutuhkan cahaya. Itulah gambaran kehidupan seorang di dunia. Jika seorang tidak memiliki ilmu agama, maka apa yang ada di hadapannya akan dia terjang. Bahkan perkara yang membahayakan dia pun dia terjang, karena tidak ada ilmu. Karena tidak ada ilmu. Melangkah tanpa aturan, tanpa bimbingan agama, akhirnya apa? Akhirnya yang tersungkur dia sendiri. Akhirnya dia sendiri yang terpuruk. Waliyadubillah. Bahkan sampai jatuh ke jurang, badan sudah patah-patah, parah. Dia sendiri. Karena tanpa ilmu, dia berani-beraninya berjalan di kehidupan ini, dalam bermuamalah, dalam berbagai kegiatan, transaksi dan seterusnya, dalam beramal, baik itu ibadah ataupun akidah, tanpa aturan, tanpa ilmu. Sangat berbahaya. Sebagaimana seorang berjalan di dalam kegelapan tanpa cahaya. Sangat berbahaya. Dia bisa jadi menendang batu. Dia sendiri yang sakit. Menginjak duri, dia sendiri yang sakit. Masuk jurang, dia sendiri yang rusak. Begitu juga ketika seorang menjalani kehidupan dunia, di dunia ini, apabila dia tidak diiringi atau tidak dibekali dengan ilmu, maka perkara-perkara yang haram dia terjang. Yang celaka siapa dia? Mungkin sehari dua hari, sepekan dua pekan, sebulan dua bulan, tidak ada apa-apa. Tetapi selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tidak lengah. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memperhitungkan apa yang kita lakukan. Maka perlu sekali. Pertama, doa ini. Yang kedua adalah amal kita, yaitu berdoa, meminta ilmu, dan juga amal kita, prakteknya kita juga mencari ilmu. Maka orang yang hidup di dunia ini tanpa ilmu akan banyak menabrak perkara-perkara yang haram. Mungkin dia banyak harta, tetapi hartanya tidak barokah. hartanya melimpah tetapi tidak berbarokah. Dan juga pada hakikatnya kehidupan yang hakiki dan kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat. Karena di dunia hanyalah sementara. Sebahagia apapun dia di dunia, pasti dia akan meninggalkannya. Sebanyak apapun hartanya di dunia, pasti dia akan tinggalkan. Tidak akan dia bawa ke kuburnya. Kecuali harta-harta yang dia simpan untuk akhirat. Seperti sedekah jariah, ya, wakaf, infak, dan yang semisalnya. Apabila tidak, maka tidak ada yang dia bawa kecuali kain kapan yang harganya jauh sekali dari harta yang dia tumpuk. Kemudian wa barakatahu, dan barokahnya. Kemudian di doa ini meminta barokah hari tersebut atau malam tersebut. Apa di antara barokah itu? Yaitu bitaisir rizq al-halal. Bitaisir rizq al-halali at-tayyib. Dengan dimudahkannya rizki yang halal dan yang tayyib, yang baik. Rizki ini ada dua, ada halal dan tayyib, baik. Semuanya ini dituntut di dalam agama. Al-halal jelas, ini dari sisi syar'i adalah halal. Dan tayyib, ini adalah dari sisi jasmani, medis, harus tayyib makanan tersebut. Walaupun itu halal, kalau tidak tayyib maka tidak boleh. Karena berbahaya. Karena berbahaya. Sehingga kalimat halal ini merupakan makanan untuk ruh, rohani seseorang. Kemudian kalimat tayyib ini makanan untuk jasadnya, tubuhnya. Karena dua perkara ini sangat mempengaruhi jiwa dan badan seseorang. Walaupun seseorang makan dengan yang tayyib, yang baik-baik, tetapi tidak halal, ini akan mempengaruhi hatinya. Sementara apabila seorang ini hatinya terpengaruhi oleh perkara-perkara yang haram, maka ini akan mengganggu fisik jasadnya. Terutama ketika apa? Ketika datang masalah kepadanya. Karena seorang tidak mungkin berada di atas terus. Pasti satu waktu ada di tengah, ada di bawah. Sebagaimana langit tidak mendung seterusnya. Ada satu hari terang, satu hari mendung lagi, dan seterusnya. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Ketika datang masalah, orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan perkara-perkara yang haram, maka permasalahan yang menimpahnya ini akan terus membuat dia terpuruk. Jatuh. Ketika sakit, tambah, dan seterusnya. Karena dua sisi dia sudah sakit. Ya, badannya sakit dan juga hatinya sudah sakit. Begitu juga yang perkara yang halal. Apabila perkara ini tidak tayyib, maka tidak bagus. Tidak disyariatkan atau tidak disarankan di dalam syariat. Bahkan ada yang diharamkan. Seperti seorang yang memiliki penyakit-penyakit tertentu, maka tidak diperbolehkan oleh dokter memakan makanan yang halal. Ya. Tidak boleh memakan makanan yang halal. Kenapa? Karena tidak tayyib bagi dia. Seperti orang yang kena urat saraf. Yang terkena asam urat. Maka disarankan tidak boleh mengkonsumsi kacang-kacangan atau yang semisalnya. Nah, walaupun itu halal, tetapi tidak thayyib bagi dia. Ya, tidak thayyib bagi dia, tidak baik. Kan merusak jasad atau badannya. Atau yang semisalnya, pantangan-pantangan yang disebutkan di dalam medis bagi orang yang sakit. Kemudian wahudahu dan petunjuknya. Maksudnya adalah as-sabat ala mutaba'atil huda, yaitu meminta kokoh di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari itu dan di malam tersebut dia mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di atas akidah yang benar, di atas agama yang benar yaitu Islam. Karena merupakan perkara yang sangat berbahaya ketika seorang muslim lepas dari akidahnya, lepas dari agamanya. Ini merupakan musibah yang sangat besar dan paling berbahaya bagi setiap muslim. Kemudian wa'udzu bika, yang terakhir, wa'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang ada di dalamnya di hari tersebut. Kejelekan yang ada di hari tersebut, di siang harinya, apabila dia membaca di pagi hari. Apabila dia membaca di sore hari, dia berlindung kepada Allah dari kejelekan di malam hari tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah syarah atau penjelasan luasnya dari zikir-zikir pagi dan petang. Dalam hal ini adalah zikir Allahumma inni as'aluka, apa, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum ila akhirih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.